Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'adzani Allah wa iyyakum. Ibadallah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Fanasykurullah azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini, hingga saat ini, dengan kemurahannya, dengan kasih sayang dan kelembutannya, yang melimpahkan dan memudahkan kepada kita untuk bisa meluangkan sedikit waktu dari kesibukan kita, sedikit waktu dari aktivitas dunia kita, untuk kita duduk sejenak. Duduk sejenak berbicara tentang qaulullah wa qaulur rasul wa qaulu aimatus salaf. Kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda rasul dan petuah-petuah dari para ulama salaf. Dan kita bersyukur atas kemudahannya. Betapa banyak manusia yang Allah ciptakan di dunia ini tidak mendapatkan kemudahan, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah untuk meluangkan waktunya. Hidupnya dihabiskan untuk berbicara tentang keuntungan-keuntungan duniawi, hanya dihabiskan untuk menumpuk-menumpuk materi. Sedangkan dengan pilihannya Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita untuk bisa tergerak melangkah ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayatnya, sabda rasulnya dan bimbingan dari para ulama, yang mana jika dinilai dari keuntungan duniawi tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun. Kita hadir di tempat ini tidak akan menambah keuntungan kita duniawi sepeser pun, satu rupiah pun. Tapi kebanyakan manusia di luar sana sibuk. Setiap hari yang difikirkan hanya menumpuk materi, menumpuk harta. Lupa terhadap kehidupan yang sesungguhnya. Lupa bahwasannya keberadaan mereka di dunia ini hanyalah sementara. Ada kehidupan abadi setelah kematian mereka. Fa ayyuhal muslimun ibadallah, maka sepatutnya bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya, atas kemurahan hatinya, dan yang telah mengetuk hati-hati kita untuk hadir di salah satu majlis yang dibacakan di dalamnya firman Allah, sabda rasul dan bimbingan para ulama. Ayuhal muslimin barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, hadis yang masyhur, hadis yang sering kita dengarkan dari para asatidah kita tentang keutamaan majalisul zikri, keutamaan majlis-majlis ilmu, yang mana di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjidullah, yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, di sana mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Maka Allah menyebutkan balasannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan di dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidaklah bisa seorang pun sampai pun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan amalan-amalan soleh semata. Karena masuk ke dalam jannah Allah hanyalah bisa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala luasnya wasiat samawati wal ard, luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Maka sungguh amat merugi orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal rahmatnya itu melingkupi luasnya langit dan bumi. Di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hadir di dalam majalis dzikri atau majalis al-ilmi. Disebutkan faedah tadi, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat, para malaikat akan hadir melingkupi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, yakni orang-orang yang hadir di majalis zikri, yang hadir di majlis ilmu, Allah akan membanggakan mereka di hadapan majlisnya para malaikat. Ikhwani fillah barakallahu fikum, salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Rawahah pernah berkata kepada salah seorang temannya, ta'ala hatta nu'min sa'atan. Demikian beliau berkata kepada salah seorang temannya, kemarilah wahai temanku, kemarilah wahai saudaraku, hatta nu'min sa'atan, agar kita bisa beriman walaupun sejenak. Hatta nu'min sa'atan, kata as-sahabi al-jalil, kata seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Rawahah, kemarilah wahai saudaraku, mari duduk bersamaku, hingga kita bisa beriman sesaat, hingga kita bisa beriman sejenak, kata sahabat Abdullah bin Rawahah. Maka temannya menimpali ucapannya, awalas nabi mu'minin, wahai Abdullah bin Rawahah, bukankah kita ini termasuk orang-orang yang beriman? Kemudian apa maksud ucapanmu, marilah kemari duduk sejenak, duduk sesaat, hingga kita bisa beriman sesaat, bukankah kita ini sudah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apa maksudnya kita duduk sejenak untuk beriman sesaat? Maka Abdullah bin Rawah menjawab pertanyaan dari sahabatnya yang keheranan. Ia mengatakan, bala, tentu. Tentu kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walakin nadhkurullah fanasdadu imanan. Demikian Abdullah bin Rawah menjawab pertanyaan sahabatnya, awalas nabi mu'minin, bukankah kita ini sudah termasuk orang-orang yang beriman? Lalu apa maksudnya, maksud ucapanmu, kemari duduk sejenak, agar kita bisa beriman sesaat? Ia mengatakan, bala, tentu wahai saudaraku, tentu kita termasuk orang-orang yang beriman. Walakin nadzkurullaha fanazdadu imanan, akan tetapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fanazdadu imanan, sehingga iman kita akan bertambah dengan bacaan ayat tersebut, dengan saling belajarnya kita di dalam di dalam majelis ini atau di tempat ini kita membaca ayat-ayat Allah, saling mengajarkan, hingga dengan amalan tersebut akan bertambah keimanan kita. Barakallahu fikum. Dalam kesempatan ini kita akan menyinggung sedikit hal yang sering kita lalui, sangat lekat dalam kehidupan kita, namun sering diabaikan oleh kebanyakan manusia. Pembahasan yang ringan, pembahasan yang sepele mungkin, akan tetapi butuh untuk senantiasa diulang-ulang dan terus diingatkan. Barakallahu fikum. Permasalahan tersebut yakni tentang permasalahan asyukru, permasalahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kata yang sudah sering kita dengarkan, pembahasan yang mungkin sudah sering kita lalui, akan tetapi butuh terus diingatkan. Berangkat dari ucapan salah seorang ulama, Al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala, salah seorang ulama salaf yang mana dipuji oleh ulama lainnya dengan mengatakan, innal fudaila saddaqallah fa ajral hikmata ala lisanih. Kata salah seorang ulama memuji Al Imam Fudail bin Iyad dengan mengatakan, innal fudaila saddaqallah, sesungguhnya Fudail ini saddaqallah, ia membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan firman-Nya, membenarkan janjinya, takut terhadap ancamannya. Fa ajral hikmata ala lisanih, maka Allah Subhanahu wa taala mengalirkan al hikmah pada lisannya Al Fudail bin Iyad. Fahuwa mimman yantafi' bi'ilmihi, maka jadilah Fudail itu salah seorang yang Allah jadikan ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Demikian salah satu pujian terhadap Al-Fudail yang memuji ulama yang lainnya, bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang memuji adalah orang-orang yang setingkat ulama, yang memiliki keutamaan. Akan tetapi ketika melihat keseharian, amalan, dan menyaksikan kehidupan Al-Imam Fudail bin Iyad, memuji beliau dengan ucapan tersebut, innal fudaila saddaqallah, sesungguhnya Imam Fudail ini sangat membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ajral hikmata 'ala lisanih, maka Allah pun mengalirkan hikmah pada lisannya beliau. Fa huwa mimman yantafi bi ilmihi, maka jadilah beliau termasuk orang-orang yang Allah jadikan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Beliau mengatakan, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan dalam salah satu ucapannya dan nasihatnya, ia mengatakan, alaikum bimudawamati syukri ala ni'am, alaikum bimudawamati syukri ala ni'am, faqalla ni'matun zalat an qawmin fa'adat ilayhim. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang mengalami kehidupan dan masa gelap sebelum beliau menuntut ilmu, yang mana beliau sendiri mengisahkan dalam salah satu kitab, beliau bercerita kepada temannya bahwasannya beliau dahulu sebelum menuntut ilmu agama, sebelum Allah berikan hidayah kepada beliau, beliau adalah seorang perampok. Beliau dahulunya adalah seorang perampok yang biasa merampok orang yang lewat. Ada rombongan kafilah dagang, akan dicegat oleh beliau seorang diri. Rombongan dicegat oleh beliau seorang diri, hartanya diambil, jika melawan orangnya bisa dibunuh. Itulah pekerjaan beliau sehari-hari. Pekerjaan beliau sehari-hari adalah merampok rombongan yang biasa lewat di jalan tersebut. Sudah terkenal beliau. Sehingga sampai suatu hari ada suatu rombongan yang akan melewati jalan tersebut. Dalam keadaan Al-Imam Fudail bin Iyad, ketika itu sebelum rombongan itu lewat, beliau sempat tertarik dengan seorang wanita. Maka ia pun berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia memanjat dinding rumah wanita tersebut untuk bisa masuk ke dalamnya dan menemui wanita tersebut. Ketika ia berusaha, Al-Imam Fudail bin Iyad, sebelum Allah berikan hidayah kepadanya, berusaha untuk melakukan kemaksiatan, berusaha untuk masuk ke rumah seorang wanita. Di sela-sela usahanya tersebut, beliau mendengarkan lantunan ayat yang berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad pada saat itu terketuklah hatinya. Terketuklah hati Al-Fudail bin Iyad yang merupakan seorang perampok ketika itu dengan terdengarnya ayat tersebut. Alam yakni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau tertegun mendengar ayat tersebut dan terfikir dalam hati beliau, iya, kok belum datang waktunya? Sampai kapan saya akan terus seperti ini? Maka ia bergumam dalam hatinya, bala qad ana ya rob, kata beliau, benar, dan sekarang inilah waktunya wahai rob. Nah, kemudian beliau mengurungkan niatnya, masuk ke rumah wanita tersebut, turun kembali, kemudian bersembunyi di reruntuhan yang biasa beliau bersembunyi untuk mencegat rombongan dagang yang lewat. Beliau duduk di sana merenung, berpikir, yang mana pada saat itulah Allah menurunkan hidayah kepada seorang perampok Fudail ini. Allah turunkan hidayah pada saat itu. Ia duduk di reruntuhan tersebut yang biasa menunggu rombongan yang lewat. Beliau sambil merenung, kemudian ternyata ada sebuah rombongan yang lewat ketika itu dalam keadaan takut. Rombongan tersebut dalam keadaan takut. Dan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, kita hentikan perjalanan kita di sini, karena di daerah sini ada seorang perampok yang terkenal, kita akan dirampok oleh dia. Perampok itu bernama Fudail, kata rombongan tersebut. Sebaiknya kita mundur dulu, ini hari sudah sore. Akan tetapi sebagian lain mengatakan, jangan, tanggung, nanti malah kita di sini, ini sudah daerah kekuasaannya, bisa dirampok di sini kita, bisa habis. Sudah, kita langsung aja, lanjutkan saja perjalanan kita, kata sebagainya. Dalam keadaan mereka berdebat, lanjut atau mundur, percakapan mereka didengar oleh Fudail bin Iyad. Kemudian Fudail dalam hatinya terketuk. Ia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin orang-orang lewat di jalan ini dalam keadaan takut kepada saya, sedangkan saya tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepadamu. Setiap hari saya bermaksiat, merampok orang, mengambil harta, bahkan sebagiannya saya zalimi. Nah, maka beliau pun setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernazar dan menghabiskan sisa umurnya untuk mengabdi di Masjidil Haram ketika itu. Maka beliau pun bertobat dan berangkat ke Masjidil Haram, menghabiskan umurnya untuk mengabdi di sana, belajar dan hidup ala kadarnya hingga beliau menemui ajal. Begitulah cita-cita beliau setelah perjalanan panjang beliau menjadi seorang perampok. Hingga beliau sering sekali menangis jika teringat dengan dosanya, teringat dengan masa lalunya. Beliau sering menangis mengingat dosa-dosanya, sehingga putra beliau juga sama, yang bernama Ali bin Fudail, yang mana jika sholat selalu menangis, bahkan meninggal ketika sholat gara-gara menangis. Meninggalnya ketika sholat gara-gara menangis. Dibacakan sebuah ayat yang di dalamnya terdapat ancaman-ancaman Allah, terdapat azab-azab neraka. Beliau jatuh ketika sholat dan tidak bangun lagi setelah itu. Farahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yang mana Allah berikan kita manfaat dengan ilmunya dan bimbingan-bimbingan dari nasihat-nasihatnya. Di antaranya adalah ucapan beliau ini, alaikum bimudawamati syukri ala ni'am faqalla ni'matun zalat an qawmin fa'adat ilaihim. Wajib bagi kalian untuk mudawamati syukri ala ni'am, untuk terus menerus berkesinambungan, terus continue dalam bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wajib bagi kalian untuk terus bersyukur, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Beliau melanjutkan, faqalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Karena sangat sedikit sekali, sangat langka, sangat jarang, hampir tidak ada suatu kenikmatan apabila telah lepas dari suatu kaum, kemudian kenikmatan tersebut akan kembali lagi pada mereka. Ini sangat jarang, hampir tidak ada. Sehingga kita harus menjaga kenikmatan tersebut ada pada kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus bersyukur. Terus bersyukur. Karena apabila kenikmatan ini telah lepas dari diri kita, maka sudah, yang ada penyesalan. Kenikmatan tersebut sudah tidak akan kembali lagi. Masih bagus kalau orang itu sadar bahwasanya itu kenikmatan yang telah dia lepaskan dan dia menyesal. Akan tetapi yang lebih prihatin lagi jika ia tidak merasa bahwasanya telah hilang dari dia suatu kenikmatan. Mungkin salah seorang dahulu awalnya rajin ke masjid misalnya, karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya, kemudian Allah cabut dari hatinya keinginan untuk senantiasa sholat ke masjid, sehingga ia pun jadi malas atau lalai, bahkan sampai meninggalkan sholat, naudzubillah misalnya, dalam keadaan dia tidak merasa bahwasanya telah lepas dari dia, telah hilang dari dia kenikmatan yang besar. Dan itu bisa terjadi terhadap siapa saja, dan bisa terjadi juga atas kita, wa naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah atas hilangnya kenikmatan yang sangat besar. Maka berangkat dari ucapan salah seorang ulama salaf Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur, maka pembahasan tentang syukur tidak bisa diremehkan. Harus terus-menerus, harus continue, harus berkesinambungan. Barakallahu fikum, pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab memimpin sebagai seorang khalifah, beliau pernah mendengar salah seorang muslim, salah seorang sahabat ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut terdengar oleh sang khalifah. Seorang sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ij'alni minal aqallin." Kata sahabat tersebut. "Allahumma ij'alni minal aqallin." Artinya kurang lebih, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit." Ketika Khalifah Umar melewati pemuda tersebut dan mendengar doanya, beliau sempat tertegun, apa maksud pemuda ini berdoa dengan doa tersebut? Sang Khalifah penasaran, dia berdoa agar dijadikan orang-orang yang sedikit, maksudnya seperti apa? Sehingga Sang Khalifah menunggu pemuda tersebut sampai berhenti berdoa, karena penasarannya beliau, karena tingginya rasa ingin tahu beliau, apa maksud pemuda ini kok berdoa dengan doa tersebut, minta dijadikan orang-orang yang sedikit. Falamma faragha, ketika pemuda tersebut telah selesai dari memanjatkan doanya, ia pun berbalik dan berpaling, maka sang khalifah menahan dia. "Wahai sang pemuda, aku tadi mendengar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doamu engkau mengatakan Allahumma ij'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Apa maksud dari doamu?" Kata sang khalifah bertanya kepada pemuda tersebut. Enggak gengsi, walaupun posisi beliau sebagai seorang presiden ketika itu, sebagai seorang Amirul Mukminin, kedudukan yang tertinggi, tapi tidak malu untuk bertanya kepada rakyat jelata yang tidak dikenalnya, bahkan bertanya dengan tawadhu'nya sang khalifah radhiyallahu taala anhu. Maka sang pemuda berkata, "Ya Amirul Mukminin, inni sami'tullah taala yaqul." Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Kata pemuda tersebut menjawab pertanyaan sang khalifah, "Kenapa engkau berdoa agar dijadikan orang yang sedikit?" Maka ia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku berdoa dengan doa tersebut karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, 'Wa ma amana ma'ahu illa qalil.' Wa qala ta'ala, 'Wa qalilun min ibadiyas syakur.'" Pemuda tersebut menyebutkan dua ayat. Yang ayat yang pertama, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Ayat yang mengisahkan tentang Nabi Nuh, bahwasanya Nabi Nuh ketika kaumnya sudah ingkar kepadanya, kemudian Allah perintahkan beliau untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Berangkatlah bersama beliau orang-orang yang beriman kepada beliau dan sepasang dari binatang-binatang yang ada ketika itu, karena Allah akan mengazab orang-orang yang kafir ketika itu dengan menenggelamkan dunia ketika itu. Sehingga Allah perintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut sepasang binatang dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam illa qalil, kecuali hanya segelintir orang. Artinya, orang-orang yang beriman di mana-mana, di zaman manapun, di tempat manapun, itu relatif lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang ingkar, dibandingkan orang-orang yang kafir. Itu lebih sedikit jumlahnya. Kemudian pemuda tersebut menyebutkan ayat yang kedua, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berangkat dari dua ayat tersebut, maka aku berharap agar Allah menjadikan aku termasuk orang-orang sedikit yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur kepadaku. kata pemuda tersebut. Maka sang khalifah merasa tercengang dengan doa pemuda tersebut, merasa kagum terhadap pemuda tersebut. Maka dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya, beliau mengatakan, kullu ahadin afqah min Umar, kata sang khalifah, kullu ahadin afqah min Umar, setiap orang itu lebih pintar daripada Umar bin Khattab. Kata beliau berkata kepada dirinya sendiri, menunjukkan rendah hatinya beliau dan ketawaduan beliau di hadapan semua orang radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kita bisa memetik sebuah kisah, sebuah pelajaran dari kisah tersebut, bahwasannya pemuda tersebut berdoa kepada Allah agar menjadikan hamba-hambanya yang sedikit, dan termasuk orang-orang yang sedikit adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun pembahasan syukur ini terasa ringan, terasa sepele, akan tetapi ternyata prakteknya hanya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat sedikit sekali, sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat tersebut. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Kemudian hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwasanya syukur, kata-kata syukur yang sering kita dengarkan bukanlah amalan yang hanya indah di lisan. Hanya indah di lisan. Para ulama menjelaskan bahwasanya syukur, seorang hamba dikatakan bersyukur apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Terpenuhi tiga syarat atau tiga cara dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Sehingga bersyukur yang pertama adalah harus dilakukan dengan hati. Bagaimana bentuknya? Yaitu seorang hamba mengakui dan menyandarkan kenikmatan yang ia rasakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apabila ia mendapatkan sebuah rezeki, baik itu kesehatan, harta, kebaikan, dan hal-hal yang menguntungkan ia sandarkan semua itu, kenikmatan itu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kembalikan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia meyakini di dalam hatinya bahwasanya apa yang sedang ia rasakan dari kenikmatan-kenikmatan itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Karena tidak jarang kita dapati, walaupun ini hanya bentuknya di lisan, ya, tapi sebagian ulama menggolongkan bahwasanya ucapan-ucapan semisal ini adalah termasuk syirik lafzi, syirik dari sisi pengucapannya. Yani apabila contoh ringannya, apabila seorang hamba mengalami sakit kepala misalnya mengalami sakit kepala, kemudian dia minum bodrek, setelah itu ia sembuh dan bisa melanjutkan aktivitasnya. Kemudian dia mengatakan untung ada bodrek misalnya. Sehingga kesembuhan yang ia rasakan, ia sandarkan kepada obat, bukan kepada Allah. Wa illa obat itu hanyalah sebuah sebab. Sebab atas datangnya kesembuhan yang ia rasakan, dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang kita dapati sebagian masyarakat berkata seperti itu. Untung ada fulan, untung ada ini, ada itu. Tidak menyandarkan kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayolah barakallahu fikum, yang kedua adalah asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Setelah yang pertama bersyukur dengan hati, kemudian yang kedua bersyukur dengan lisan. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan-kenikmatan dari Rabbmu, fahadis, maka ucapkanlah ia, sampaikanlah ia dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka ujub atau berbangga diri. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam, idza akala faqala alhamdulillah, wa idza syariba faqala alhamdulillah, wa idza labisa faqala alhamdulillah, wa idza raqiba faqala alhamdulillah. Disebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam idza akala faqala alhamdulillah. Nabi Nuh alaihi salam apabila beliau makan, selesai makan beliau mengatakan alhamdulillah. Wa idza syariba apabila beliau minum, beliau pun mengatakan alhamdulillah. Wa idza labisa qala alhamdulillah, jika memakai pakaian beliau mengatakan alhamdulillah. Wa idza raqiba qala alhamdulillah, apabila beliau mengendarai kendaraan, Beliau pun mengatakan alhamdulillah. Artinya hari-hari beliau dan segala aktivitas beliau dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasammahu abdan syakura. Maka Allah Subhanahu wa taala menamai dan menggelari Nabi Nuh alaihi salam dengan sebutan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Hamba yang syakura, hamba yang sangat bersyukur. Oleh sebab apa? Oleh sebab beliau ketika melakukan aktivitas mengatakan alhamdulillah, makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, berpakaian alhamdulillah, berkendaraan alhamdulillah, dan semua aktivitasnya semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang beliau rasakan. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Maka barakallahu fikum, sepantasnya bagi kita untuk meneladani beliau dalam aktivitas kita. Ada kenikmatan yang kita rasakan, kita katakan alhamdulillah. Dan seterusnya, dan ini termasuk rukun syukur yang kedua setelah dengan hati kemudian dengan lisan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah asyukru bil amal atau asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan atau dengan amalan-amalan nyata. Dan ini merupakan inti dari semuanya, karena bersyukur itu tidaklah cukup dengan hati dan lisan, harus ada amalan nyata, harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Sebagaimana sudah sering kita dengar dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan sebuah riwayat. Aisyah ummul mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan sebuah riwayat, "Annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, pernah melaksanakan salat malam. Hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki-kaki beliau ini jadi bengkak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Aisyah, ketika melaksanakan salat malam di rumahnya, diperhatikan oleh Aisyah, saking lamanya berdiri sampai kaki beliau ini bengkak. Sampai membengkak kaki beliau, sehingga ketika selesai Aisyah bertanya, "Lima tasna hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh? Apakah aku tidak suka agar aku ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Demikian barakallahu fikum, contoh dari Rasul, sehingga bersyukur bukan hanya sekedar di lisan dan di hati, tapi ada amalan nyata. Rasul yang diampuni saja oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan melaksanakan sholat malam yang sangat panjang sampai kaki beliau membengkak. Ikhwan fillah barakallahu fikum, mungkin kita cukupkan pembahasan sampai di sini karena sudah terdengar adzan maghrib. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar dan menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Maka menasawf minallah, maka segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekhilafan dan kesalahan datangnya dari anak pribadi dan datang dari syaitan. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih, dan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.